Kapankah kau datang? Senjakala telah mulai turun. Aku selalu membaca ribuan cerita yang kau tulis. Dulu kita sering berjalan seiring, berdiskusi panjang sambil menghitung jejak langkah kita yang tertinggal. Kapan kau hembuskan semangatmu yang panas membara? Aku tetap percaya engkau sahabatku yang sejati. Rinduku menggumpal, mimpiku mengkristal. Meskipun diterjang badai prahara, ketulusan hati takkan tumbang. Bahkan kita tak pernah saling menyapa, bahkan kita tak pernah ingin bersekutu, bahkan kita hanya saling memandang, bahkan kita hanya menyimpan kata dalam diam. Bahkan kita tak pernah saling menyapa, bahkan kita tak pernah ingin bersekutu, bahkan kita hanya saling memandang, sebab kita tak ingin saling melukai. Bahkan kita hanya menyimpan kata dalam diam.